membelah-belantara akan sendiri, sendiri, selalu sendiri. Pada terang ku merenung, mencari kesejatian, mencari, mencari, selalu mencari. Pada ruang, pada waktu, aku ingin datang. Pada ruang, pada waktu, aku ingin datang. Gitar kayu ku mainkan, suaranya lahirkan tanya, bertanya, bertanya, selalu bertanya.